tidak suka sama aku. Tapi ku coba, coba selalu untuk merayumu. Coba selalu, selalu menjauh. Aku cinta kepadamu, sayangku untukmu. Tapi kau malah menjauh. Aku cinta dari dulu, cuma cinta kamu. Meski ku harus menunggu, banyak cara yang selalu ku pikirkan dapatkan kamu. Tapi kau coba, coba selalu, selalu menjauh. Oh, oh. Aku cinta kepadamu, sayangku untukmu. Tapi kau malah menjauh. Aku cinta dari dulu, cuma cinta kamu. Meski ku harus menunggu, oh, oh, oh, oh, oh, aku cinta kepadamu, sayangku untukmu. Tapi kau malah menjauh.